الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-96 dan setelahnya dari surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang Nabilah Yusuf dan saudara-saudaranya, yakni ketika datang pembawa berita gembira, Al-Bashir. Bashir adalah pembawa berita gembira. Kalau An-Nadir, pembawa berita ancaman. Begitu sampai, dikatakan bahwa yang membawa baju Yusuf alaihissalatu wassalam, dia pula yang membawa bajunya Yusuf ketika masih kecil. Membawa ke sang ayah sambil berlumuran darah dan mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Maka dia pula ini yang paling tua yang datang membawa pakaiannya Yusuf. Fartadda basira, maka kembalilah sang ayah melihat dari sehat seperti sedia kala. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Tidakkah aku telah mengatakan dahulu kala bahwa aku mengetahui apa yang ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kalian tidak ketahui. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Mereka pun mengatakan, wahai ayah kami, mintakanlah ampun untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang salah. Barakallahu fikum. Dan semestinya demikianlah orang-orang yang melakukan kesalahan segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang diiringi dan diselingi dengan dosa berikutnya. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh para imam kita dan dijadikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Salihin di Babur Raja, bab berharap. Taib Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, taib adnaba 'abdi damban, seorang di antara hamba-hambaku melakukan dosa. Ta'alima annahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bid-damb. Hambaku itu mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan, dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan mengazab karena dosa. Kemudian dia pun tobat. Kemudian berikut kali dia terjerumus ulang melakukan maksiat. Dia tobat ulang. Dia mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang senantiasa memberi ampun ketika hamba itu minta ampun, istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah berapa kali tobat lagi, berbuat lagi, bertobat lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyaf'al 'abdi ma syaa." Maka silakan hamba-Ku itu melakukan apa saja yang dia inginkan. Para ulama kita mengatakan selama dia mau tobat. Barakallahu fikum. Artinya selama dia berbuat maksiat disertai dengan tobat. Karena tobat adalah ibadah tersendiri. Ini bukan berarti bahwa pembolehan dan pembiaran atas maksiat, bukan. Karena manusia walaupun dia berusaha untuk menjaga dirinya, terkadang terjerumus juga dia ke dalam maksiat dan dosa. Besar atau kecil, sering atau tidak, dia melakukan dosa. Barakallahu fiikum. Karena memang demikianlah anak cucu Adam. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian semuanya tidak ada yang berdosa, ibarat kalian malaikat semuanya, tidak ada yang berdosa, la dhahaballahu bikum, insya Allah SWT akan mematikan kalian semuanya dan mendatangkan kaum yang mereka terkadang berbuat dosa dan mereka istighfar dan Allah mengampuni mereka. Barakallahu bikum. Istighfar dan tobat adalah ibadah tersendiri. Barakallahu bikum. Yang ini biasa dilakukan karena selesai orang melakukan perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan. Baik. Orang akan melakukan itu pasti. Tinggal masalahnya adalah tobat atau tidak. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Semua anak cucu Adam gampang dan sering berlaku dosa. Barakallahu fikum. Dan sebaik-baik orang di antara mereka adalah yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ain anak-anaknya Yakub, mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada ayah mereka dan meminta agar supaya sang ayah memohonkan kepada Allah untuk mereka diampuni. Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafur rahim. Sang ayah pun mengatakan, aku akan memintakan ampun untuk kalian. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yani yatahayyan. Yani sang ayah mencari waktu yang tepat untuk berdoa. Waktu-waktu yang mustajab. Untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan bahwa beliau menunggu waktu seperempat malam terakhir. Taib sebelum subuh. Di sanalah taib Nabi Yakub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat agar supaya putra-putranya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sesungguhnya seorang ayah. Seorang ayah semestinya senantiasa memberi maaf untuk anak-anaknya. Barakallahu fikum. Sebandel apapun sang anak, barakallahu fikum, jangan pernah berputus asa. Baik, ini dikatakan bahwa nanti besar, sebesar mereka seperti ini baru mereka tobat. Baik, jadi jangan pernah putus asa. Putus harapan dari anak-anak. Dari bikin jengkel, bikin pusing, bikin apa. Tetap terus mendoakan sang anak. Kalau tidak sekarang, nanti dia diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang tua terkadang jengkelnya sudah sampai ke ubun-ubun. Jadi dia mendoakan kebinasaan tuanya. Mati jungana, mampus jungana, dan seterusnya. Tidak, jangan pernah keluar kata-kata ini dari mulut seorang ayah atau seorang ibu. Barakallahu fiikum. Setiap dia merasa jengkel, doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih auladi, ya Allah perbaikilah anak-anakku. Beri petunjuk untuk mereka. Semarah apapun dia, jangan pernah dia mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wala auladikum. Jangan pernah kalian mendoakan kejelekan atas diri kalian dan anak-anak kalian serta harta-harta kalian. Jadi khawatirnya kalian pas berdoa dengan doa itu, doa anda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyesal sendiri. Barakallahu fiikum. Wallahul musta'an. Maka jangan pernah berputus asa. Sebagaimanapun anak kita, tetap kita berharap dan berdoa. Semoga suatu saat Allah SWT memberi hidayah, memberi taufik untuknya, menjadi sadar dia dan menjadi anak yang baik. Dan ini banyak yang terjadi. Barakallahu fikum. Nanti setelah dewasa itu anak, baru dia mulai berpikir, baru dia mulai mendapat petunjuk. Wallahul musta'an. Jadi intinya jangan pernah orang tua, barakallahu fikum, mengumpat, memaki anaknya. Barakallahu fikum. Jangan pernah mengumpat, memaki. Ketika anaknya melakukan kesalahan, buat kesal, memaki dia. Yang biasa kita dengar dari orang tua, ma yang bagi tidak pantas. Tidak pantas keluar kata-kata jelek itu dari mulut orang tua. Sebab orang-orang saleh, sebaik semarah apapun mereka, kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah doa. Aslahakallah, tibhadakallah, tib'a'anakallah. Ini aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaan engkau. Semoga Allah SWT beri hidayah kepada engkau. Semoga Allah menunjuki engkau. Semoga Allah membantu engkau dalam kebaikan. Barakallahu alaikum. Kata-kata ini yang muncul bukan makian. Jadi, sebagaimana ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham tentang agama. Jadi, la haula wa la illa billah. Kalau kata-kata buruk yang keluar, anak-anak nanti terdidik dengan kata-kata itu. Begitu dia besar, punya anak, begitu juga yang dia katakan untuk anak-anaknya. Jadi apa? Ini dosa dan kebiasaan turun-temurun. Dia katakan pemarahan, babingan, setanan dan seterusnya. La haula wa la illa billah. Tidak pantas kata-kata ini keluar walaupun orang tua marah. Baik, barakallahu fiikum. Sudah diajarkan dalam syariat kita ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah mendoakan kecelakaan, mendoakan kebinasaan terhadap diri kalian dan anak-anak kalian. Terkadang juga orang mendoakan dirinya kejelekan, putus asa dia. La haula wa la illa billah. Kita teruskan. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala yusuf awa ilaihi abawaihi. Ketika mereka masuk menemui Yusuf, awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu misra insyaallah aminin. Ini ada takdim takhir yang dikatakan oleh para ulama. Ketika mereka masuk ke negeri Mesir, mereka pun mengatakan udkhulu misra insyaallah aminin. Masuklah kalian ke dalam negeri Mesir dalam keadaan aman, aman dari kelaparan, aman dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Barakallahu fiik. Ada yang mengatakan di antara para ulama bahwa tahun paceklik yang semestinya 7 tahun tidak jadi 7 tahun. Barakallahu fiik. Karena keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Ya'qub dan keluarganya. Sebagaimana juga terjadi ketika orang-orang Quraisy begitu menentang agama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, Allahumma ja'al 'alaihim sinina ka sini Yusuf. Ya Allah, berikanlah musim paceklik kepada penduduk Makkah karena mereka menentang agamamu, ya Allah. Berikan musim paceklik, musim kemarau berkepanjangan sama seperti yang Engkau telah berikan kepada Yusuf di zaman dahulu kala. Baik, baru beberapa tahun mereka sudah kewalahan. Mereka minta-minta ampun, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon sangat sambil meruntut kekerabatan. Baik, ya Muhammad, engkau adalah saudara kami. Engkau yakni disebutlah kekerabatannya sebagai sesuatu yang bisa meluluhkan hati. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar supaya dicabut itu. Kembalilah barakallahu fikum musim sama seperti biasa. Barakallahu fikum. Ya, ada di antara mereka yang beriman, ada juga yang tetap dengan kekufurannya. Walhasil, baik, ada yang mengatakan bahwa tidak sampai 7 tahun. Barakallahu fikum. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala musim paceklik itu yang sedianya 7 tahun tidak jadi 7 tahun. Barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan memang sampai 7 tahun. Walhasil, kedatangan Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam bersama dengan keluarganya mendatangkan keberkahan untuk penduduk negeri Mesir. Wa qala dakhulu Misra insyaallah aminin wa rafa'a bawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Maka diangkatlah, dipersilahkanlah kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ada yang mengatakan bibinya, tapi yang rajih tetap ibunya, bukan bibinya. Ibu bapaknya Yusuf alaihissalatu wassalam wa kharru lahu sujada. Dia bawa serta naik ke singgasananya atau tempat duduknya bersama dengan keluarganya. Bersama dengan Yusuf sendiri, jadi tiga. Dan dikatakan ketika mereka datang, yakni Yakub dan keluarganya datang alaihissalatu wassalam, sang raja memerintahkan untuk penjemputan istimewa, karena yang datang ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Udkhulu Misra insyaallah. Kemudian setelah sang ayah berada di tempat duduknya Yusuf alaihissalatu wassalam, demikian juga ibunya, semuanya sujud kepada Yusuf alaihissalatu wassalam. Yang sujud pada saat itu kepada sesama manusia masih diperbolehkan. Dari sejak awal diciptakannya Adam, Allah memerintahkan malaikat, perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, penghormatan, pemuliaan. Sampai di zaman Rasul kita Muhammad SAW, sujud kepada sesama manusia atau kepada siapapun tidak lagi diperbolehkan, haram hukumnya. Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ketika pulang dari bepergian mendapati orang-orang sujud kepada penguasa mereka, dia langsung, Mu'adz langsung sujud ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, sujud kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, mahada ya Mu'adz, apa ini wahai Mu'adz? Ya Rasulullah, aku dapati orang-orang sujud kepada penguasa mereka. Engkaulah orang yang paling berhak untuk kami sujud kepada engkau, karena engkaulah orang yang termulia. Kata Rasulullah SAW, tidak. Lau kuntu amuran ahadan ayasjuda li ahdin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan para istri untuk sujud kepada suami-suami mereka. Li'adhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami terhadap istri. Ini menunjukkan bahwa sujud tidak lagi diperbolehkan dalam syariat kita, haram hukumnya, karena sudah menjadi ibadah. Dan ini menjadikan, ini merupakan dari ini jalan menuju penyembahan sama makhluk, sehingga diangkat tidak lagi diperbolehkan melakukan sujud kepada siapapun dan apapun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "La tasjudu lisyamsi wa la lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, akan tetapi sujudlah kalian kepada Zat yang menciptakan langit, matahari dan bulan, jika sekiranya engkau betul-betul hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, begitu mereka semuanya sujud, ibu bapaknya Yusuf, kemudian 11 saudaranya sujud semuanya, maka Nabila Yusuf pun mengatakan, ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qabl, wahai ayahku, inilah ta'wil mimpiku dahulu, bahwa aku melihat bulan dan matahari, 11 bintang berikutnya semuanya sujud kepadaku. Inilah ta'wilannya, bahwa dua ibu bapaknya kemudian 11 saudaranya sujud kepada Nabila Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini ta'wilnya. Qad ja'alaha rabbi haq, Allah telah menjadikannya sebagai satu kenyataan. Baik, dulunya hanya mimpi. Mimpi Allah merupakan simbol-simbol dari apa yang akan terjadi, atau yang telah terjadi, atau sedang terjadi, yang bisa ditakwilkan oleh orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqan. Ada yang mengatakan bahwa dari sejak mimpinya sampai kejadian ini semuanya betul-betul sujud. Ada yang mengatakan 35 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 83 tahun. Walhasil aqwal ulama tentang barakallahu fikum kejadian rentang waktu antara mimpi dengan kejadian sesungguhnya. Waqad ahsana nabi, coba perhatikan bagaimana indahnya ucapan Yusuf. Waqad ahsana nabi, dan sungguh Rabbku, Allah telah berbuat baik kepadaku. Id akhrajani minas sijin, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan aku dari penjara setelah sekian lama. Wa ja'a bikum minal badwi, dan Allah mendatangkan kalian dari kampung halaman kalian. Min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah sebelumnya syaitan menjadikan jurang pemisah antara aku dengan saudara-saudaraku. Syaitan yang tertuduh di sini adalah syaitan, karena syaitanlah memang sesungguhnya yang membisik-bisikan untuk melakukan perbuatan jelek. yang memisahkan aku antara aku dengan saudara-saudaraku. Ini juga bahasa yang sangat indah. Yusuf alaihissalam di sini tidak menyalah-nyalahkan saudara-saudaranya. Karena orang yang sudah tobat tidak perlu lagi diungkit-ungkit masalah lalu dari kesalahan dan ketergelinciran. Tidak usah dikorek-korek. Barakallahu fiikum. Masa lalu mungkin akan dikorek dan diungkit ulang kalau apa? Membuat kesalahan yang sama. Kesalahan berikutnya boleh jadi akan diungkit. Lo memang biasa dari dulu dia begitu noh. Baik. Orang akan mengatakan demikian. Tapi kalau sudah ditimbun ini masa lalu, tidak usah lagi dikorek-korek, tidak usah lagi dicerita-cerita, tidak usah lagi diungkit-ungkit. Bikin sakit hati, membuat retak ulang sesuatu yang sudah direkatkan. Barakallahu fiikum. Tidak usah dibilang-bilang. Walaupun dulunya dia melakukan perkara yang menyakitkan hati. Barakallahu fiikum. Melakukan pemukulan, mungkin kata-kata yang buruk, mungkin mengambil harta dengan hasil. Ada saja perkara-perkara yang dilakukan oleh seorang yang mungkin dia sudah tobat, ya tidak perlu lagi diungkit-ungkit. At-taibu taib kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah tobat sama seperti kalau dia tidak pernah melakukan dosa. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Ini indahnya bahasa Nabi Yusuf alaihissalam, tidak menyinggung-nyinggung. Karena biasa ada orang itu biasa cerita masih nyinggung-nyinggung masa lalu. Barakallahu, ini biasa ngiris-ngiris hati. Tidak perlulah diungkit-ungkit ulang itu masa lalu. Barakallahu, intinya sekarang ini apa dan bagaimana. Uqad ahsana bi akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaga asyaitanu baini wa baina ikhwati. Inna rabbi latifun lima yasha. Sungguhnya Rabbu maha lembut dengan apa yang Allah kehendaki. Memang proses inilah yang harus dilewati oleh Nabi Yusuf untuk menjadi seorang raja, menjadi menteri, kemudian berikutnya menjadi penguasa. Ini proses inilah yang harus dilewati. Jadi, harus dibuang dan dipisahkan dari sang ayah. Jadi, dipisahkan dari saudara-saudaranya. Jadi, kemudian diperjualbelikan. Kemudian digoda oleh istri Al-Aziz. Kemudian dituduh melakukan perbuatan yang tidak benar. Akhirnya dipenjara. Di penjara pun lama terlupakan Yusuf dalam penjara. Barakallahu fiikum. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku di posisinya Yusuf kemudian diperintahkan keluar, langsung keluaran. Yusuf tidak mau keluar pada saat itu kecuali setelah namanya bersih dari tuduhan. Barakallahu fiikum. Setelah sang raja mengatakan, "Oh, kalian memang yang salah. Yusuf yang betul. Ah, kasih keluar dia." Setelah bersih namanya, baru keluar Yusuf. Tidak perlu lagi repot-repot membersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan. Ini proses ini, tahapan-tahapan ini yang harus dilalui. Memang melalui apa namanya kondisi yang menderita, tapi ujungnya adalah kebahagiaan, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluarga dalam kondisi mereka sebaik-baik kondisi. Inna rabbi latifun lima yasha', sunya rabbu maha lembut. Apapun yang Allah kehendaki, innahu huwal alimul hakim. Jalla Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bijaksana pada semua ketentuannya, pada takdirnya. Bijaksana pada perintah dan larangannya. Inilah Allahu rabbul alamin. Rabb pemelihara semesta alam. Allah memiliki apa? Rencana-rencana yang Allah kehendaki. Dan itulah yang terbaik. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kurang kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.